الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله أما بعد. بسم الله الرحمن الرحيم. Sebelum kita masuk pada pembahasan bab yang berikutnya, pada pembahasan bab mata tuḍa'ul yadani fis sujudi wa mata turfa', dijelaskan bahwasanya pada hadis yang disebutkan oleh muallif fihi taqdim wa ta'khir, ya, secara penerapan dan praktek yang diletakkan adalah kedua tangan terlebih dahulu baru wajah. Sementara hadisnya lafadznya ialah wa idza wada'a ahadukum wajhahu falyada' yadayhi. Dijelaskan kemarin ini bisa jadi taqdim wa ta'khir. Ada ihtimal yang kedua. Yaitu pada kalimat wa idza wada'a ahadukum wajhahu, dimaknakan dengan idza arada, apabila dia hendak, apabila salah seorang di antara kamu hendak meletakkan wajahnya, falyada' yadayhi, maka letakkanlah kedua tangannya. Sehingga kedua tangan terlebih dahulu, baru wajah. Paham ya kata-kata idza wada'a ay idza arada. Penafsiran seperti ini datang dalam beberapa riwayat yang lain, dalam bab-bab yang lain. Contoh yang paling mudah ialah pada hadis yang membicarakan tentang doa masuk kamar mandi. Apa lafaznya ikhwan? Dikatakan idza dakhalal khala'a. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhal khala' qala Allahumma inni a'udzu bika minal khubuthi wal khaba'ith. Kata-kata idza dakhalal khala'. Apabila masuk ke dalam kamar mandi kepada WC, beliau membaca doa ini. Pembahasannya adalah kapan dibaca? Ketika sudah masuk dalam kamar mandi ataukah sebelum masuk? Jawabannya sebelumnya. Padahal lafadznya dengan fi'il madhi, idza dakhala al-khala'a. Kalau diterjemahkan dengan lafziyahnya, apabila sudah masuk kamar mandi. Bila sudah masuk WC, belum membaca doa ta'awudz tadi. Penerapan dan pengamalannya bukan dalam kamar mandi tapi sebelum masuk. Dalam syarahnya disebutkan pengertian idza dakhala ay idza arada ad-dukhul. Bila hendak masuk kamar mandi membaca ta'awudz tadi. Jadi paham ya? Dan dalam banyak yang lain ditafsirkan seperti itu. Wahakala yang disebutkan dalam riwayat ini, idza wada'a ay idza arada. Sehingga secara penerapannya tangan terlebih dahulu baru wajah. Adapun lafaz yang setelahnya wa idza rafa'ahu falyarfa'huma, dimaknakan secara zahirnya mengangkat wajah terlebih dahulu ketika bangkit dari sujud, baru tangannya diangkat. Baik, sekarang kita masuk pada pembahasan bab berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala asy-syekh al-'allamah al-muhaddits Abu Abdurrahman Muqbil ibnu Hadi al-Wadi rahimahullahu taala fi kitabihi al-Jami' as-Sahih mimma laysa fi as-Sahihaini kitab as-Shalah باب الطمأنينة في الركوع والسجود syartun fi sihhati shalah. Tumakninah, ketika rukuk dan sujud itu merupakan persyaratan sahnya salat. Artinya ketika rukuknya tidak tumakninah, batal, tidak sah salatnya. Ketika sujudnya tidak tumakninah, batal, tidak sah salatnya. Naam. At-tumakninah, yang namanya tumakninah dalam salat, ada yang mengatakan syartu sihhati salat, persyaratan sahnya salat. Ada yang mengatakan ruknun min arkanis salat, satu rukun dari rukun-rukun salat. Ketika tidak ada tumakninah, maka dinyatakan tidak sah salatnya. Argumentasinya adalah hadisul musyi' salatuh. Hadis tentang seseorang yang jelek salatnya. Disebutkan dalam Bukhari Muslim dari sahabat Abu Hurairah, semoga Allah meridainya. Disebutkan dalam hadis itu ketika Rasulullah SAW dengan sebagian sahabatnya ada di masjid, tiba-tiba ada seorang laki-laki yang masuk masjid. Maka dia pun sholat. Ketika dia selesai sholat, dia mendatangi Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dan mengucapkan salam. Beliau jawab salamnya dan mengatakan, irji' fasalli fa'inna kalam tusalli. Balik kamu, hendaklah kamu sholat karena kamu belum sholat. Diulang lagi sampai yang ketiga kalinya. Maka beliau Sallallahu Alaihi Wasallam membawakan tentang bagaimana tata cara sholatnya, dan di situ ditekankan tentang tumakninahnya. Hadis tawil, cukup panjang ya riwayatnya. Jadi laki-laki itu tidak bisa mengerjakan sholat lebih daripada apa yang dia kerjakan tadi. Tidak ada tumakninah dalam sholatnya. Baik. Itu hadis disebut dengan hadisul musyi' salatuh. Argumentasi dalil yang dibawakan oleh para fuqaha untuk menyatakan tumakninah itu persyaratan sahnya salat atau rukun salat. Siapa saja yang tidak tumakninah dalam salatnya, maka dinyatakan batal, tidak sah, wajib diulang lagi. Pada pembahasan bab ini secara khusus tentang tumakninah dalam rukuk dan sujud. Sebab dinaskan dalam hadis khusus. Barang siapa yang tidak tumakninah rukuknya, batal salatnya. Barang siapa yang tidak tumakninah sujudnya, batal salatnya. Ini yang utama ya. Yang kedua adalah batasan tumakninah. Apa batasan tumakninah yang dengan itu salat dinyatakan sah? Kurang dari itu tidak sah, lebih daripada itu afdal. Batasannya akan disebutkan nanti insyaallah pada hadis yang dibaca dalam kitab ini. Itu untuk rukuk dan sujud. Ada pembobitnya secara umum. Bobit tumakninah secara umum ialah masing-masing anggota tubuh sudah mengambil posisinya dalam sholat. Ya, ketika berdiri, betul-betul semua anggota tubuh sempurna berdiri. Ketika rukuk, betul-betul semua anggota tubuh sempurna rukuknya. Ketika i'tidal juga sama. sempurna i'tidalnya. Ketika sujud juga demikian, sempurna sujudnya. Yakni masing-masing anggota tubuh telah mengambil tempatnya, bagiannya dalam gerakan-gerakan tadi. Itu batas minimal, batas tumakninah. Kurang dari itu dinyatakan tidak tumakninah dan tidak sah salatnya. Lebih daripada itu afdal, termasuk tul, memperpanjang salatnya, atau qunut. Qunut salat dimanakan yutila salatahu, dia memperpanjang salatnya. Itu afdal atau bahkan boleh. Difahami ya? Misalkan antum mau rukuk, antum sudah berdiri, selesai baca surat, Allahu Akbar, betul-betul anggota tubuh telah mengambil posisi rukuknya dengan sempurna. Hakata. Sempurna itu batas tumaknina. Kurang dari itu sudah pindah gerakan, maka dia katakan bukan tumaknina, tidak sah. Lebih dari itu tidak ada masalah. Dia misalkan sempurna rukuknya, sudah bagus, dia teruskan beberapa saat baru berdiri. Adalah perkara yang jelas. Ima afdal, ima labas. Kalau kurang daripada itu, tidak sah. Baru lagi berdiri, Allahu Akbar. Belum sempurna rukunya, sami Allahu liman hamidah. Belum sempurna, berdiri Allahu Akbar lagi. Belum sujud juga, belum sempurna, Allahu Akbar lagi. Anggota tubuhnya belum sempurna mengambil gerakannya, sudah gerakan lagi. Itu kurang dari batas tumaknya. Tidak sah salatnya. Sehingga minimalnya tumakninah. Jadi paham insyaallah ya. Itu batasan-batasannya. Barakallahu fikum. Ini berlaku untuk semua gerakan-gerakan salat. Kita baca sekarang riwayatnya. Qala rahimahullahu ta'ala. Qala Imam Abu Dawud rahimahullah. Haddathana Hafiz bin Umar Namari. حافظ ابن عمر بن الحارث قال أخبرنا شعبة ابن الحجاج عن سليمان وسليمان الأعمش سليمان بن مهران الأعمش عن عمارة ابن عمير عن أبي معمر disebutkan di bawah itu namanya adalah Abdullah bin Sakhbarah Sayati bawah itu. An Abi Mas'ud al-Badri disebutkan di bawah itu namanya adalah Uqbah bin Amr. Semoga Allah meridainya. Qala beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, la tujzi salatul rajul, tidak mencukupi salatnya seseorang, hatta yuqima dhahrahu, hingga dia menegakkan punggungnya, firruku'i wassujud, pada ruku' dan sujudnya. Qala Syekh rahimahullahu ta'ala, hadha hadithun sahihun, على شرط البخاري ورواه الترمذي رحمه الله وقال قال الترمذي حديث أبي مسعود حسن صحيح وأبو معمر اسمه عبد بن سخبرة وأبو مسعود الأنصاري البدري اسمه عقب بن عمرو قال أبو عبد الرحمن قال الشيخ رحمه الله شيخ الترمذي فيه Syekhnya Tirmidzi pada sanadnya dia di atas ialah Ahmad ibn Mani' an Abi Muawiyah an al-A'mash. Abu Muawiyah namanya Muhammad ibn Khazim al-Darir. Muhammad ibn Khazim al-Darir. Dari al-A'mash yang di atas Sulaiman bin Mihran al-A'mash. Qala Syekh fahuwa di sanad Tirmidzi ala sahih Syekhain, maka hadis ini dengan isnadnya Tirmidzi ala syarti syaikhain Bukhari Muslim. Kalau dengan Abu Dawud ala syarti Bukhari fakat. Waqawa kada sanadu ibni Abi Syaibah al-Ati insyaAllah. Begitu pula isnadnya ibnu Abi Syaibah yang berikut ini insyaAllah. Qala wa akhrajahu Nasa'i ibnu Majah. Qala wa akhrajahu ibnu Abi Syaibah faqala rahimahullah. Hatta akhbarana Abu Muawiyah wa Waqi' ibn Jarrah anil A'mash bihi intaha. Sain hadith sahihun ala syartil Bukhari bi isnadi Abi Dawud wa sahihun ala syartil Asy-Syaikhain bi isnadi Tirmidzi wa Ibn Abi Syaibah. Baik. Pada kalimat la tujzi, tidak mencukupi. Di sini dimaknakan dengan la tasih, tidak sah. Itu bisa kita lihat dari bab yang dibuat oleh mu'alif rahimahullah asyikh. Tumaknina itu syarat sahnya sholat. Hadis ini membicarakan tentang tumaknina. Yang tidak tumaknina, la tujzi sholatuh. Tidak cukup sholatnya. Sehingga ada kata la tujzi di sini dimaknakan dengan la tasih sholatuh. Tidak sah sholatnya. Artinya apa? Ya diulang. Nah, kata-kata la tujzi sendiri barakallahu fikum umum ya. Tidak mencukupi. Ada dua ihtimal, dua kemungkinan. Yang pertama adalah la tujzi dimaknakan tidak sempurna. Tidak sempurna, sah salatnya tapi enggak sempurna. Ihtimal yang kedua, la tujzi ay la tasih. Tidak mencukupi, yakni tidak sah sholatnya. Ihtimal hadha. Untuk mengetahui makna yang benar, kembali kepada pembahasannya, dan adillah lain. Untuk mengetahui kata-kata la tujzi itu tidak sempurna atau tidak sah, kembali pada pembahasan yang dibahas itu apa, dan adillah lainnya yang menerangkan. Gitu. Kalau dalil yang lain menerangkan masalah ini tidak sah, maka kata-kata la tujzi tidak sah. Wahakadha. Dan dalam bab ini pembahasan tumaknina diterangkan dalam riwayat yang lainnya itu merupakan rukun salat atau syarat sahnya salat. Maka hadis ini dimaknakan la tasih, la tujzi'u ay la tasihu. Difahami? Sehingga dimaknakan tidak sah salatul rajul, seseorang, kata-kata salat umum, baik yang fardu ataupun yang sunnah. Ar-rajul, kata-kata rajul di sini itu kalau dibahasakan dengan bahasa para ulama, kharaja makhrajal ghalib. Itu pada umumnya keadaan laki-laki. Artinya perempuan juga dimasukkan di sini. Sebab tidak ada hukum khusus untuk wanita dalam bab ini. Maka penyebutan kata-kata rajul itu min babil ghalib, pada umumnya begitu. Dan dimasukkan di dalamnya wanita. Sehingga tidak sah salat seseorang. Baik salat yang fardu ataupun yang sunnah, baik itu orang laki-laki atau ke wanita, hatta yuqima dhahrahu, hingga dia menegakkan punggungnya, firruku'i wassujud, pada rukuknya dan sujudnya. Menegakkan punggung. Untuk rukuk, dia betul-betul rukuk hatta yastawiya raki'a, sampai lurus punggungnya rukuk. Jadi jangan ketika berdiri baru mau menuju rukuk sudah takbir lagi. Ini belum tumaknina namanya. Dikatakan tumaknina ketika dia betul-betul menegakkan punggungnya dalam rukuk. sudah sempurna rukuknya, sempurna, ini batas minimal tumaknina. Kurang dari ini, tidak sah. Wasujud, dalam sujud, juga demikian, ketika dia mau sujud, Allahu Akbar, betul-betul sudah sempurna sujudnya. Punggungnya sudah sempurna dalam sujud. Itu batas minimal tumaknina. Kurang dari ini, tidak sah. Dipahami ya? Jangan baru turun dari sujud, baru nempel jidatnya, sudah berdiri lagi. Sudah bangkit lagi. Nah, dibiarkan sampai sempurna sujudnya, semua anggota tubuh mengambil posisinya masing-masing dengan sempurna, baru bangkit kembali. Kurang dari itu, tidak sah. Dipahami insyaAllah ya? Adahuwa. Sehingga sekali lagi hadis ini dijadikan dalil oleh muallif rahimahullah untuk bab yang di atas, tentu wadhihud dilalah, sangat jelas sisi argumentasi dalilnya. Tumakninah ketika rukuk dan sujud itu merupakan persyaratan sahnya salat. Ketika kurang dari tumakninah maka tidak sah. Batas minimal tumakninah ketika dia betul-betul sempurna menegakkan punggungnya ketika rukuk dan ketika sujud. Itu minimal. Lebih dilebihkan afdal atau labas. Barakallahu fikum. Wallahu tabaraka wa ta'ala a'lamu bisawab. Ini berlaku untuk semua salat. Dan berlaku untuk semua pihak, baik dia laki-laki ataukah dia wanita, semuanya sama. Dan juga berlaku khusus untuk bab tumakninahnya. Ini berlaku untuk semua gerakan-gerakan dalam sholat harus dengan tumakninah. Barakallahu fikum. Apa bedanya tumakninah dan khusyuk? Apa bedanya tumakninah dan khusyuk? Ada yang tahu jawabannya? Hah? Baik. Satu, tumakninah hukumnya rukun sholat atau persyaratan sahnya sholat. Tidak tumakninah maka tidak sah. Khusyuk itu hukumnya afdaliyah. Sangat utama, sangat ditekankan. Tidak khusyuk tidak membatalkan sholatnya. Tumakninah, ini yang kedua. Tumakninah itu adalah batas minimal dalam gerak, dalam setiap gerakan sholat. Sementara khusyuk itu ziyadatun ala tumakninah. Dia perkara yang lebih dari sekedar tumakninah. Apa khusyuk itu? Khusyuk itu, barakallahu fikum, yang pertama, betul-betul ketenangan anggota tubuh, anggota badan dalam sholat. Tenang. Jadi tidak banyak gerakan-gerakan tangan, gerakan-gerakan tubuh yang tidak diperlukan dalam sholat. Tenang. Ya. Termasuk khusyuk ialah barakallahu fikum menghayati apa yang dibaca dalam sholatnya. Entah itu bacaan Al-Fatihahnya, suratnya, atau bacaan-bacaan sholat yang lainnya. sudah khusyuk. Sehingga dia lebih dari sekedar tumaknina. Ada gambaran enggak? Ada orang sholat. Betul-betul tenang dia. Tidak banyak bergerak. Tapi bukan ngantuk ya. Tidak banyak bergerak dengan tenang dan dia fokus dalam sholatnya. Ada khusyuk. Yang namanya khusyuk itu lebih dari sekedar tumaknina. Dalam gerakan-gerakannya, dia pasti akan tumaknina waziyadah. Ketika ada orang yang salat Allahu Akbar, salat terus gerakannya macam-macam, garuk-garuk kepala lah, betul-betulkan kolan suwa lah, usap-usap wajah lah, garuk-garuk ini segala macamnya lah, gerakan-gerakannya sering dia kerjakan ketika salatnya, dikatakan ini enggak khusyuk atau kurang kekhusyukannya. Apakah dia tumaknina? Mungkin. Mungkin dia tumaknina dan ada enggak khusyuknya. Barakallahu fikum. Ada orang sholat tidak banyak gerakan-gerakan yang di luar kebutuhan sholat. Tenang. Tapi fokusnya bukan kepada apa yang dibaca oleh imamnya atau apa yang dia baca. Fokusnya kepada yang lain. Tenang, tapi pikirannya kemana-mana. Tenang sambil ngitung keuntungan dagangnya tadi pagi. Ini laku berapa? Kan khusyuk dia. Ya, khusyuknya bukan khusyuk menghayati apa yang dia baca dalam sholatnya. Tapi dia khusyuk memikirkan untung dalam dagangannya itu. Dari pagi laku sekian, ketemunya sekian, untung sekian. Gini-gini dikiranya orang menghayati bacaan, gini-gini, alhamdulillah ada untungnya. Gitu. Atau mikir yang lain-lainnya, dia betul-betul tenang, tidak ada gerakan. Wah, khusyuk ikirai. Betul, secara bahirnya khusyuk. Tetapi secara alam pikiran tidak. Sehingga dua yang namanya khusyuk itu, yang pertama ialah pada gerakan-gerakannya betul-betul tidak ada gerakan-gerakan yang aneh di luar hajatnya sholat, dan yang kedua fokus pada sholatnya. Ada khusyuk. Sehingga tumakninah rukun sholat atau salsanya sholat khusyuk tidak. Orang tidak tumaknina batal sholatnya, tidak sah sholatnya. Orang yang kurang khusyuk sah sholatnya. Saya bahasakan kurang khusyuk. Soalnya ini gak khusyuk berbelas, gak sholat namanya ya kan. Soalnya maksud, kalau dia tidak khusyuk sama sekali, itu gak bakal sholat dia. Allah Akbar, gini-gini, ini gak sholat. Atau dia bakal kacau sholatnya ya kan. Mikir macam-macam. Imamnya sudah rukuk, dia masih berdiri. Imamnya lagi sujud, dia masih berdiri. Itu gak khusyuk sama sekali. Dia gak bakal sholat. Sehingga bahasa yang tidak atau yang kurang khusyuknya masih dinyatakan sah sholatnya. Itu kenapa dalam hadis disebutkan orang yang sholat terkadang mendapatkan pahala seperdelapannya, seperempatnya, seperduanya, seperenamnya, sepertiganya. Tidak sempurna sholatnya dikarenakan tidak sempurna kekhusyukannya. Sah sholatnya, tapi kadar pahalanya berbeda-beda tergantung kadar khusyuknya. Terkait dengan tumaknina, rukun. Yang enggak tumaknina dikatakan tidak sah sholatnya. Barakallahu fikum. Wallahu tabaraka wa ta'ala a'lamu bisawab. Cukup insyaAllah, pendek riwayatnya. Kalau saya baca lagi yang setelahnya agak panjang lagi nanti. Akan dihafalkan dan dibahas insyaAllah pada kesempatan berikutnya. Wallahu tabaraka wa ta'ala a'lamu bisawab. MasyaAllah. Bagaimana caranya Ustaz mencatat faedah dari ta'limnya antum ini Ustaz? Dicatat semua bahasa Arab atau bahasa Indonesia Ustaz? Kalau bahasa Arab kok enggak semuanya ya. Nah itu. Padahal sudah saya sebutkan kalimat ini itu langsung. Antum jangan nunggu diimlakkan. Kadang ada waktunya diimlakkan, kadang tidak. Kita bikin seperti itu supaya antum terbiasa dengan semua cara, semua tarekat pengajaran ilmu. Harapannya kan antum rihlah ke ulama kan. Antum mau belajar kepada ulama apa enggak? Harus, jangan bilang enggak. Maksana, entah nanti antum ke Mamlaka atau antum ke Yaman, tempat yang lainnya. Di sana jangan berharap antum nunggu imlaknya sama syekh. Kok gak diimlak-imlakkan ya sama syekhnya? Ya gak dapat ilmu antum. Apalagi posisinya darus. Itu langsung sih. Tung-tung-tung-tung-tung-tung-tung-tung-tung-tung-tung-tung-tung. Sudah. Nanti kalau gak terbiasa belum. Barakallahu'alaikum. Yang mencermati tarikhahnya kita akan paham. Ada kalanya hadis ini ada banyak faedah. Satu, dua, tiga. Kan. Kadang-kadang dibahas langsung. La tujzi. Ini maknanya la tafsih. Itu langsung. Tuk, la tafsih. Jadi popenya antum menulis, telinganya mendengar, hatinya mencermati. Langsung. Footnote. La tafsih. Fi ihtimalan la tuzi' ay la tukmil ay la tasih. Itu kan langsung tadi ya. Kata-kata salat am yashbul fariidha wa nafilah. Ar-rajul kharaja waqt al-ghalib fal mar'ah tadkhul fi hadha. Kan gitu tadi. Itu sudah penuh kalau antum tadi itu sudah penuh hasyan. Wah, penuh dengan catatan. Kan gitu ya. Penuh gak antum? Oh, di dalam daftar. Masya Allah, dia luar biasa. Ada yang bisa dalam daftar, ada yang langsung. Ngerti nih, yang bisa bahasa Arab, pakai bahasa Arab. Latihan. Yang gak bisa pakai bahasa Indonesia, jangan malu-malu. Isin rek, mosok bahas kitabnya bahasa Arab kok. Tak leke bahasa. Jangan ada masalah. Yang penting dapat faedah ilmunya. Gak ada kelas itu. Gitu ya. Berlatihlah. Itu namanya tariqah. Kalau antum tariqah talaki, kita tariqah tadris. Ada kan dibaca semuanya fi fawaid. Satu, dua, tiga, empat, lima. Kadang ada satu, ini dari kata-kata ini. Dua, ini dari kata-kata ini. Itulah yang namanya fiqih. Ketika antum tahu ini faedah dari mana? Dari lafadz yang mana, dari ayatnya, dari hadisnya, itu namanya fikih. Ngerti nggih? Kalau tadi yang pembahasan la tuzik, demikian, demikian, demikian. Itu metode syarahnya para ulama juga dalam banyak kitab-kitab mereka. Itu penggabungan antara ilmu lughah, nahwu shorofnya, penggabungan ilmu fikihnya, kaidah fikihnya, usul fikihnya. Itu digabungkan semua. Dan yang paling banyak itu ilmu lughahnya. Ayo. Ilmu lughahnya. La tujzi salatun. Salatun nakiru ma'rifat. Nakiru. Gitu ya. Tidak disebutkan alif lam. Tidak disebutkan salatnya apa. Jadi kan umum dia. Maka meliputi semua salat. Itu namanya fikih. Nah, itu Anda bisa mempelajarinya ketika Anda sudah belajar lughahnya. Makanya yang matang di lughah itu. Yang matang pada bahasa Arabnya. Lughahnya, pada usul fiqihnya, kaidah fiqihnya, mustalah hadisnya, usul tafsirnya, ilmu alatnya. Itu akan bisa membuat Anda bisa mengembangkan penjabaran hadis. Nah, ketika Anda di masa-masa talaki, itu Anda melatih. Anda melatih. Oh begini, oh begini, oh begini, oh begini, oh begini. Makanya harus fokus. Gitu ya. Gitu ya. Waktu itu sangat sempit sehingga diupayakan hadis itu dijabarkan fokus pada hadis. Kita ke mana-mana. Selama ini saya kemana-mana. Tahu-tahu bicara ngalor ngidul, bicara Afghanistan, wala Palestina, wala sih. Tidak pernah kan? Fokus. Makanya itu juga harus fokus. Begitu antum sedikit melengah begini, hilang. Fokus. Gitu ya. Mau dikasih faedah. Faedahnya ya, sama Syekh tadi. tumaknina dalam rukuk dan sujud itu syaratnya, syaratnya sholat. Perbedaan antara tumaknina dan khusyuk, satu, dua, tulisan, itu ziyadah dalam syarah namanya. Barakallahu fiik.